Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد Ikhwana fiddin azzakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Du'il Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masih tentang waktu-waktu sholat. Telah kita jelaskan awqatus sholah, waktu-waktu sholat, dari mulai sholat zuhur sampai sholat subuh. Nah, kita lanjutkan. Qala hadhihi hiya al-awqatu allati yusra'u ada'u as-salawati al-khamsi fiha. Inilah waktu-waktu yang disyariatkan untuk menunaikan sholat lima waktu pada waktu-waktu tersebut. Fayajibu alal muslimin at-taqayyudu bidalika wal muhafadatu alaiha fi waqtiha. Wajib bagi setiap kaum muslimin memperhatikan dan menjaga waktu-waktu tersebut. Nah, ya, menjaga sholat pada waktu-waktunya. Dikarenakan dukhul waqt, masuknya waktu, ini merupakan syarat sahnya sholat. Ya. Sholat yang dilakukan belum masuk waktunya, maka tidak sah sholatnya. Sehingga adalah kita memperhatikan dan menjaga sholat tersebut pada waktu-waktunya. Wa tarku ta'khiriha, dan meninggalkan untuk mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Lianna Allah ta'wa'ada alladina yu'akhirunaha an waqtiha. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang mengakhir-akhirkan sholat sampai keluar waktunya. Adapun mengakhirkan masih pada waktunya tidak mengapa. Telah kita bahas bahwasanya waktu-waktu sholat tersebut ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Selama pada waktunya tidak mengapa. Walaupun dia akhirkan, tapi masih pada waktunya tidak mengapa. Ya. Walaupun di antara waktu-waktu tersebut ada yang afdol, ada yang lebih utama. Tapi ketika seorang mengakhirkan, masih pada waktunya, maka tidak mengapa. Yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, walaupun dia sholat, tapi lalai, diancam dengan kecelakaan. Dan termasuk di antara lalai dalam sholat adalah mengakhirkan sampai keluar waktunya. Ya. Misal, sholat subuh jam 7 pagi, jam 8 pagi, sengaja melakukannya, mengakhir-akhirkan, walaupun dia sholat, tapi diancam dengan kecelakaan. Ya. Atau kita sebutkan contoh yang lainnya, sholat isya sampai lewat pertengahan malam, padahal nggak ada udzur, disengaja diakhirkan sampai lewat pertengahan malam, dia sholat, tapi diancam dengan kecelakaan. Kenapa? Dikarenakan dia lalai mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Atau sholat asar, dia sholat sampai matahari sudah menguning, walaupun belum masuk waktu maghrib, tapi matahari sudah menguning. Nah, ini pun termasuk di antara orang yang mengakhir-akhirkan sholat sampai keluar waktunya. Nah, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa waqtul asr ma lam tasbir as-samsu. Waktu asar itu sebelum matahari menguning. Nah, ini bagi yang tidak memiliki uzur. Adapun yang memiliki uzur, waktunya bisa memanjang sampai terbenam matahari. Baik. Yang jelas, bagi orang yang melalaikan sholat, di antara bentuk melalaikan sholat adalah orang yang melaksanakannya sampai keluar waktunya. Lalai. Ya, maka diancam dengan kecelakaan. Nah, apalagi yang tidak sholat sama sekali. Ya, ancamannya sangat besar. Wa qala ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa khalafa min ba'lihim khalfun adha'u salah wa taba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datanglah orang-orang yang berikutnya, pengganti-pengganti setelah mereka, yang cerek, adha'u salah, yang menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahawat, dan mengikuti hawa nafsunya, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan mendapatkan kesesatan. Nah, wal ghay huwa al adabu syadid al mudha'af wal syar wal khayba fi jahannam iyadan billah. Makna al ghay dalam ayat tadi, fasawfa yalqawna ghayya, maknanya adalah adab yang keras, ya, yang berlipat-lipat, keburukan, kejelekan, dan kerugian di jahannam. Ya, dan billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana orang yang meninggalkan sholat secara sengaja sampai keluar waktunya? Apakah dia mengqadanya ataukah tidak melaksanakannya? Ya. Misal seseorang zuhur misalkan. Zuhur. Nah, dikumandangkan adzan zuhur, dia melalaikannya. Mengakhir-akhirkannya, terus diakhirkan nanti saja sampai ternyata dikumandangkan adzan asar. Dalam keadaan sengaja dia mengakhirkannya. Ya. Apakah dia melakukan sholat duhur di waktu asar? Padahal nggak ada udzur untuk menjamak ketika itu. Dia hanya mengakhirkan saja dengan sengaja. Ataukah tidak melaksanakannya? Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama. Kalau jumhur ulama berpendapat, orang yang mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, maka dia berdosa. Dan termasuk di antara dosa besar. Dan wajib baginya untuk mengqadha, walaupun sudah keluar waktunya. Yeah. Jadi kalau dia mengakhirkan, nah, duhur dengan sengaja sampai masuk waktu asar, maka dia harus mengqadha sholat duhur di waktu asar. Ini bukan jama' tapi qadha. Jumhur berdalil dengan Hadis Nabi SAW, faidainullah ahaku ayyubba. Hutang kepada Allah ini lebih berhak untuk dibayar, ditunaikan. Dan masuk hutang katanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia harus membayarnya. Nah, dari jumhur mereka mengatakan apabila orang yang tidur atau orang yang lupa, wajib baginya untuk sholat ya, ketika dia bangun walaupun sudah keluar waktunya, atau ketika dia ingat walaupun sudah keluar waktunya, dalam keadaan kedua-duanya diberikan udzur. Tidur termasuk udzur, lupa termasuk udzur. Tapi ketika dia ingat, ketika dia bangun, dia harus melaksanakan sholat tersebut. Nah, maka lebih-lebih orang yang sengaja, yang lupa saja harus mengqadha atau melaksanakan sholat yang dia lupa tersebut. Apalagi yang sengaja. Nah, maka wajib baginya untuk mengqadha, dikarenakan dia tidak ada udzur untuk meninggalkan sholat tersebut. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, kemudian beliau menukilkan dari sejumlah para sahabat dan juga para tabi'in ya, yang mengatakan tidak mengqadanya. Nah, dengan alasan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan waktu-waktu tertentu untuk sholat. Ada waktu-waktunya, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib, begitu juga isya dan juga subuh ada waktunya. Nah, dan Allah mengatakan wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melewati berlebih-lebihan, melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya. Nah, ini enggak ada perbedaan antara orang yang salat sebelum waktunya atau orang yang salat setelah habis waktunya. Ya. Kedua-duanya disebut dengan orang yang melaksanakan sholat bukan pada waktunya. Nah, ya. Orang yang melaksanakan sholat sebelum masuk waktu sholat, atau orang yang melaksanakan sholat setelah habis waktu sholat, maka disebut dengan orang yang tidak melaksanakan sholat pada waktunya. Ya, telah melewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melakukan kezaliman terhadap dirinya. Nah, kemudian beliau pun mengatakan bahwasanya qadha ketika seorang menyatakan harus mengqadha, berarti ini mewajibkan yang sifatnya syariat. Sementara syariat itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara tidak disebutkan dalam ayat Allah ataupun hadis Nabi SAW. Nah, perintah untuk mengqadha bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, kata beliau, kalau seandainya boleh menunaikan sholat bukan pada waktunya, maka batasan-batasan waktu sholat yang disebutkan oleh Nabi SAW ini enggak ada maknanya. Nah, sehingga beliau, Ibnu Hazm, berpendapat tidak mengqadha kalau meninggalkannya dengan cara sengaja. Nah, tapi dia melakukan dosa yang sangat besar dan tidak mendapatkan keutamaan melaksanakan sholat tersebut. Lihat dengan hadis yang kita baca. Man fatathu sholatul asr faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Barang siapa yang terlewatkan sholat asar, maka seakan-akan hilang, lenyap. Nah, keluarga dan hartanya. Tih. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang terlewatkan sholat tersebut enggak ada jalan lagi untuk mendapatkannya. teh. Dan kalau seandainya ada kemungkinan untuk mendapatkannya, maka tidak akan disebutkan hilang, binasa, lenyap harta dan keluarganya. Ya, sehingga dari hadis ini, Ibn Hajar berpendapat tidak wajib qadha baginya. Walaupun dia mengqadha, enggak ada pengaruhnya. Nah, kenapa dia sudah terlewatkan waktunya? Dan dia tidak berhak untuk mendapatkan keutamaan sholat yang dia akhirkan sampai keluar waktunya dengan cara sengaja tadi. Nah, dan pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh Imam Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimallahu ta'ala. Dan juga dinukilkan dari Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dan ini pendapat yang rajih wallahu a'lam. Dikatakan sholat itu memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, sehingga ketika seorang mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, dia berdosa dengan dosa yang sangat besar. Apakah wajib mengqadha? Nah, kalau kita lihat jumhur mengatakan wajib mengqadha. Kalau Ibn Hazm dan juga Syekh Albani berpendapat tidak wajib mengqadha. Kenapa dikatakan walaupun dia mengqadha, enggak ada pengaruhnya? Nah, ketika seorang melaksanakan sholat sampai keluar waktunya, dia dianggap sholatnya. Walaupun dia mengqadha, tidak mendapatkan keutamaan sholat yang dia tinggalkan tersebut. Nah, hal ini seperti halnya perbedaan pendapat berkenaan dengan orang yang meninggalkan puasa dengan cara sengaja. Apakah dia mengqadha puasanya, ataukah tidak mengqadha puasanya? Ini khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan dia mengqadha puasanya. Yang memiliki udzur saja, sakit, kemudian safar, kalau dia berbuka harus mengqadha, apalagi orang yang tidak memiliki udzur. Ketika dia berbuka harus mengqadha menggantinya. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak wajib mengqadha. Kenapa? Dikarenakan qadha dalam puasa itu diberikan kepada orang-orang yang memiliki udzur. Ketika dia ada udzur untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan, ada kesempatan untuk mendapatkan keutamaan saum tersebut dengan cara mengqadha. Dikarenakan ada udzur. Sementara bagi orang yang sengaja tidak melaksanakan saum di bulan Ramadan, tidak ada kesempatan lagi untuk mendapatkan keutamaan saum tersebut. Sehingga tidak ada qadha baginya. Yang ada bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dikatakan ini merupakan dosa besar. Ada pun orang yang tidak melaksanakan yang dikatakan udzur, bukan dosa. Sehingga ada kesempatan untuk mengqadha. Nah, supaya mendapatkan keutamaan saum tersebut. Ada pun orang yang meninggalkan dengan cara sengaja, tidak saum dengan sengaja, maka tidak ada qadha baginya. Yang ada bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan sama sekali dia tidak mendapatkan keutamaan puasa tersebut. Nah, ini pendapat yang rajih insyaAllah. Begitupun sholat. Orang yang meninggalkan dengan cara sengaja, baginya bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Tidak ada qadha baginya. Nah, enak dong ke sholat. Dengan sengaja tidak ada qadha. Jawabannya tidak enak. Dia tidak mendapatkan keutamaan sholat tersebut. Berbeda dengan orang yang memiliki udzur. Yang tertidur, yang lupa. Ketika dia bangun, ketika dia ingat. Nah, sholat. Dan tetap dia mendapatkan keutamaan sholat tersebut. Adapun orang yang meninggalkan dengan cara sengaja, sama sekali tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, وأداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله. Menunaikan salat-salat pada waktu-waktunya termasuk di antara amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan bertingkat-tingkat. Ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara umum semua amalan-amalan soleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara amalan-amalan tersebut ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, al-iman bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna su'bah. Keimanan ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan, ya, ada amalan yang lebih afdol di antara amalan-amalan yang lainnya. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anittari. Wal haya'u syu'batu minal iman. Cabang keimanan yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu pun termasuk bagian daripada keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya iman ya tafawut. Bertingkat-tingkat keadaan keimanan. Yeah. Bertingkat-tingkat keadaan amalan soleh. Ada yang lebih afdol dibandingkan yang lainnya. Begitupun orang-orang beriman, keadaan mereka berbeda-beda. Nah, ada yang sempurna keimanannya. Ada yang kurang keimanannya. Nah, Allah gambarkan di antara kaum mukminin ada yang zalimul nafsih, menzalimi dirinya sendiri. Nah, dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Di antara kaum mukminin ada yang muktasid, pertengahan. Dia hanya melaksanakan kewajiban, meninggalkan keharaman. Kadang-kadang masih terjatuh kepada perkara-perkara yang makruh. Dan kadang-kadang masih meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Dan di antara kaum mukminin ada yang sabiqun bil khairat. Bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Nah. Ya. Di samping melaksanakan kewajiban, semangat juga melaksanakan yang sunnah-sunnah. Di samping meninggalkan keharaman, dia pun meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Sehingga keadaan orang-orang yang beriman masuk surga pun berbeda-beda. Ada yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ada yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu. Ada juga yang masuk surga melalui adab terlebih dahulu. Nah, ya, cabang keimanan bertingkat-tingkat. Begitupun orang-orang yang beriman bertingkat-tingkat. Amalan soleh pun bertingkat-tingkat. Ada di antara amalan-amalan soleh yang paling dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antaranya adalah melaksanakan sholat pada waktu-waktunya. Oke. Min ahabil a'mal ilallah wa afdoliha. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah dan amalan yang sangat utama. Faqad su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu 'ala waqtiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah menjawab, salat pada waktunya. Ya. Ini di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat pada waktunya. Ada riwayat yang lain, as-salat fi awali waktiha, salat pada awal waktunya. Tapi riwayat yang lebih sahih, lebih kuat, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ini riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ya. Dan pada asalnya telah kita jelaskan bahwasanya waktu salat yang paling afdol, yang paling utama itu di awal waktu. Dikarenakan menunjukkan bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Ya. Kecuali sholat isya. Yang afdol di akhir waktu. Ini pun kalau tidak memberatkan. Sehingga kalau memberatkan, ya kembali. Nah, kepada waktu yang lebih membuat dia semangat untuk melaksanakannya. Nah, ya. Sekali lagi, orang yang segera melaksanakan sholat, menunjukkan dia cinta kepada amalan tersebut. Ya. Dan juga nasihat kepada kita semuanya. Nah, walaupun pada masa sekarang ini kita masih memiliki udzur untuk sholat di rumah, tapi hendaklah bersegera untuk melaksanakan sholat tersebut. Nah, dengan bersegera melaksanakan sholat tersebut, sekali lagi menunjukkan kita sangat cinta kepada amalan yang mulia tersebut. Nah, ya, walaupun belum bisa melaksanakan sholat berjamaah setiap awal waktu sholat, tapi bukan berarti kita menunda-nunda mengakhir-akhirkannya. Tetap kita bersegera dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita masuk pada syarat-syarat sholat rukun-rukun sholat dan juga hukum orang yang meninggalkan sholat. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.